taruhannya. Akan aku singkirkan semua orang yang akan merintangi aku. Jangan coba-coba untuk mengganggu dirinya. Berantung ku hadapi walaupun nyawa taruhannya. Walaupun